Mitra bisnis, Indonesia akan sulit naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju apabila tidak mampu membenahi beberapa hal. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana membenahi produktivitas tenaga kerjanya yang sepertinya sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan kenaikan upah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda soal ini? Saya kira begini ya, jadi kalau upah buruhnya terlalu tinggi memang repot. Tapi kalau terlalu rendah juga gimana dia mau bisa belajar, gimana ada kesempatan untuk bekerja lebih baik ya. Sehingga kalau menurut saya upah itu harus layak. Kalau nggak layak, gimana bisa bekerja dengan baik? Sebab waktu kerja aja perutnya kosong ya kan. Saya tidak terlalu setuju dengan upah murah itu. Kalau karyawan kita beri motivasi, semua perusahaan motivasi karyawannya supaya dia mau punya tujuan, hidup yang jelas, apa yang akan dicapai tahun ini, tahun berikutnya, itu harus bisa diatur oleh pengusaha kepada karyawannya supaya karyawannya punya motivasi. Motivasi bukan hanya, ayo kerja keras, nggak bisa. Saya kira dia harus punya tujuan dan niat asik banget nih masa depannya. Kalau begini, dia mau kerja keras. Tapi kalau kita hanya menyuluh aja, ayo kerja keras, ya mana mau orang begitu seperti itu kan. Ada pihak yang mengatakan pendidikan menjadi salah satu faktor rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membenahi pendidikan di Indonesia, Pak? Saya kira kita bisa melihatlah bidang-bidang apa saja yang sedang berkembang. Kita memberikan semacam insentif ke jurusan-jurusan yang mungkin pada saat ini belum terlalu populer sebab tidak dikenal oleh masyarakat, tapi itu perlu untuk masa depan kita. Dan kita juga harus membantu semua pengusaha yang ingin memajukan pendidikan untuk karyawannya. Ya, berikanlah insentif apa, keringanan apa gitu kan. Saya kira yang penting menurut saya adalah bahwa orang-orang yang duduk di universitas-universitas, di tempat-tempat pendidikan, mau lihat kondisi real di lapangan seperti apa sih gitu kan. Kebanyakan dosen-dosen kita tidak punya pengalaman dengan kehidupan nyata yang di luar. Nah, ini yang masalah kita. Jadi yang diajarkan benar-benar textbook, begitu kan dipraktekkan, oh dunianya kok beda banget ya. Contohnya arsitektur lah, arsitektur di Indonesia, pendidikannya begitu basic sekali, begitu dia masuk ke lapangan kerja, dia tidak tahu sama sekali, wah produk baru apa sekarang yang ada di lapangan, dia tidak tahu bahwa pembuatan ini sekarang bisa lebih mudah, sebab ada bahan yang baru, segala macam, jadi pengetahuan bahan itu penting sekali. Nah pendidikan kita siap untuk itu enggak? Kalau selama ini semua pendidik kita hanya tinggal di kampus-kampus saja, atau di sekolah-sekolah menengah hanya di sekolahan, dia tidak mengetahui benar-benar apa yang terjadi di pasar dan di situasi yang real, saya kira sulit untuk maju kita. Selain pendidikan, buruknya infrastruktur juga menjadi penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Kalau kita lihat di sini ya, infrastruktur dengan keadaan yang di lapangan memang benar-benar berbeda. Kalau kita terlalu populis, Indonesia pembangunan infrastruktur yang masif sekali nggak ada. Mereka lebih baik uangnya dipakai untuk hal-hal yang temporary saja, yang dampaknya sebentar kemudian hilang, bukan merupakan investasi. Nah, saya kira perlu satu kebijaksanaan yang tidak populis. Saya nggak pernah lihat di Hong Kong ada motor, hampir nggak ada. Di kota-kota besar di seluruh Asia nggak ada. Indonesia paling banyak motornya, ya kan? Tapi tidak ada usaha sama sekali pemerintah untuk mengurangi itu. Nah, ada saran Pak untuk pemerintah agar Indonesia bisa menjadi negara maju? Saya kira cobalah, walaupun ini dekat ke pemilu ya, kita cobalah lebih benar-benar memikirkan dengan keadaan yang real, apa yang kita kurang, itu benar infrastruktur yang kurang, coba kita usahakan maksimal itu. Uangnya jangan dibuat kemana-mana, fokuslah pada hal-hal yang sangat-sangat penting untuk kemajuan di masa depan. Saya yakin sekali, yang penting kan tinggal keinginan aja, dan langsung dilaksanakan implementasinya. Jangan hanya sebatas di mulut aja, populis aja, tapi tidak dilaksanakan gitu loh. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.